صحبه ومن اتبع هداه سلم تسليما كثيرا بعد. بسم الله. قال قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: وأمن حرف عطف موضوع بطلب التعيين من المخاطب لأحد الشيئين، وإنما يكون كذلك إن كانت واقعة بعد همزة داخلة على أحد المستويين في الحكم في ظن المتكلم بعد ثبوت أحدهما عنده غير معين فيطلب بها وبأم تعيين المحكوم عليه منهما. فإذا قيل أزيد عندك أم عمر فهو عالم بأن أحدهما عندك، لكنه جاهل بعينه. وسؤاله بأم والهمزة عن تعيينه، فيقال في الجواب عن ذلك بالتعيين، فيقال في الجواب عن السؤال المذكور زيد، أو يقال عمر، ولا يقال لا ولا نعم ولا أحدهما عندي. فإن لم تقع أم بعد الهمزة المذكور مذكورة لم تكن لطلب التعيين، غير أنها تكون عاطفة أيضا. لكن إن وقعت بعد همزة التسوية وليس المراد الواقعة بعد كلمة سواء بعد كلمة سواء بحصوصها كما قد يتوهم بل المراد بها الواقعة بعد كلمة سواء. وما أبالي ولا أدري وليت شعري ونحوها مع وقوع أم بين جملتين اسميتين أو فعليتين أو مختلفتين في تأويل المفرد، أي يصح حلول المصدر محلها نحو سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، أي استغفارك وعدمه سواء، وقال الشاعر: ولست أبالي بعد فقد مالك، أموتي ناء أم هو الآن واقع نائم أي لا أبالي ببعد موتي ووقوعه الآن. والفرق بين أم الواقعة بعد همزة التسوية وبين أم التي بعد الهمزة التي يطلب بها التعيين، كما يفيده كلامهم، أن المسبوقة بهمزة التعيين لا تقع إلا بين مفردين غالبا، نحو أأنتم أشد خلقا أم السماء، أي أيكما أشد. وإن أدري أقريب أم بعيد أن بعيد ما توعدون، أي وما أدري أي الأمرين القرب والبعد كائن، أو بين جملتين ليستا في تأويل المفرد، نحو إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، أي ما أدري أي الأمرين حاصل والكلام معها إنشاء، لأنه استفهام حقيقة فتستحق جوابا وهو التعيين ومن علاماتها أن تغني عنها وعن الهمزة أي الاستفهامية وإن وأن المسبوقة بهمزة التسوية لا تقع إلا بين جملتين في تأويل المصدر والكلام معها خبر لأن المعنى ليس على الاستفهام فلا تستحق جوابا وتسمى أم فيها متصلة لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغني أحدهما عن الآخر ومعادلة لمعادلتها الهمزة في إفادة التسوية في الثاني لإفادة الاستفهام في الأول وهي عاطفة فيهما وأما أم المنقطعة فهي الخالية عن ذلك كله ومعناها الإضراب كبل وسميت منقطعة لوقوعها بين جملتين المستقلتين وهي حرف ابتداء على الأصح أي تبتدأ بعدها الجمل فلا تدخل على المفرد ولا يعطف بها وإذا وقع بعدها مفرد قدر له ما يتم به جملة نحو إنها لا إبل أم شاء أي بل أهي شاء اسم جمع شاه ثم هي قد تكون للإضراب المحض نحو أم هل تستوي الظلمات والنور أي بل هل وقول الشاعر فليت سليمي في المنام ضجيعتي فليت سليمة في المنام ضجيعتي هنالك أو في جنة أو في جهنم أي بل ضجيعتي في جهنم وقد تقتضي معه استفهاما حقيقيا كقولهم إنها لإبل أم شاء أي بل أهي شاء مدين. Di antara huruf ataf berikutnya adalah am. Wa am harfu atfin maudu'un li talabi ta'yin. Dan am adalah huruf ataf yang diletakkan untuk menuntut kepastian. Minal mukhatabi li ahadi syai'aini. Dari orang yang diajak bicara untuk satu dari dua perkara. Menuntut kepastian satu dari dua perkara dari mukhatab, orang yang diajak bicara. وإنما يكون كذلك إن كان واقعة بعد همزة داخلة على أحد المستويين في الحكم في ظن المتكلم بعد ثبوت أحدهما عنده غير معين. Hanya saja am itu demikian keadaannya, yaitu untuk menuntut kepastian dari satu dari dua perkara, apabila am jatuh setelah hamzah yang masuk pada dua yang sama dalam hukum. Apabila hamzah jatuh setelah hamzah yang masuk pada satu dari dua yang sama dalam hukum. Fi dhanni al-mutakallim, pada dugaannya orang yang berbicara. Ya. Jadi sisi kesamaan antara keduanya ini hanya pada dugaan orang yang berbicara. Ba'da thubuti ahadihima indahu ghairu mu'ayyanin, setelah tetapnya salah satu dari keduanya di sisi mutakallim dalam kondisi belum tertentu. Ya, seperti Azaidun indaka am amrun. Azaidun indaka am amrun. Di sisimu ada Zaid atau Amr. Di sini dia datangkan am untuk meminta kepastian dari orang yang diajak bicara tentang siapa sih yang pasti di sisimu Zaidatu Amr. Dan dalam kondisi mutakalim tahu salah satunya yang ada. Ya, cuma dia masih ragu. Ya. Antara Zaid dan Amr siapa yang ada di sisimu? Masih belum tertentu. Fayutlabu biha aw bi wa bi am ta'yinul mahkumi alaihi minhuma. Maka dituntut dengan hamzah dan am ta'yinul mahkum alaih, kepastian yang dihukumi atasnya dari keduanya. Fa idza qila, apabila dikatakan Zaidun indaka am Amrun, apakah Zaid yang ada di sisimu atau Amr? Maka si mutakallim fahuwa alim, dalam kondisi dia tahu bi anna hadahuma indak, bahwasanya salah satu dari keduanya itu ada di sisimu. Kalau enggak Zaid, ya Amr. Lakinnahu jahilun bi aini, hanya saja dia tidak tahu kepastiannya siapa yang ada di sisimu, Zaid atau Amr. Wa su'aluhu bi am wal hamzah an ta'yini, dan pertanyaan mutakallim dengan am dan hamzah untuk memastikannya, memastikan salah satunya. Fayuqalu fil jawabi, maka dikatakan sebagai jawabannya, sebagai jawaban atas pertanyaan tadi, bita'yin, yaitu dengan ta'yin, dengan jawaban yang mu'ayyan, tertentu. Fayuqalu fil jawabi ani su'alil madhkur Zaidun, maka dijawab atau dikatakan sebagai jawaban dari pertanyaan telah disebutkan, Zaidun, kalau memang yang ada di sisinya Zaid. Atau dikatakan Amr, kalau memang ternyata yang ada di sisinya Amr. Wala yuqalu la, tidak boleh didatangkan sebagai jawabannya la ataupun na'am atau ahaduhuma indi, salah satunya ada di sisiku. Tidak boleh. Karena di sini yang dituntut ta'yin, kepastian salah satunya. Si pembicara atau si penanya tahu bahwasanya salah satu dari keduanya ada di sisimu. Hanya saja dia masih belum tahu siapa sih, iya, yang ada di sisimu ini Zaid atau Amr. Sama kedudukannya pada dugaan si pembicara antara Zaid dan Amr. Maka dimintai kepastiannya. Fa in lam taqa am ba'da al-hamzatil madhkurah lam takun li talab at-ta'yin. Apabila am tidak jatuh setelah hamzah yang telah disebutkan, hamzah ta'yin, lam takun li talab at-ta'yin, maka tidaklah am berfungsi untuk menuntut kepastian. Jadi kalau amnya tidak datang setelah hamzah ta'yin, maka tidak ada padanya tuntutan at-ta'yin. Ghairu annaha takunu 'atifatan, hanya saja ketika itu dia am sebagai huruf ataf juga. Lakin in waqa'at ba'da hamzah taswiyah, tapi dengan syarat apabila dia jatuh setelah hamzah taswiyah. Walaysa al-muradu al-waqi'ata ba'da kalimati sawa, yang dimaksud dengan hamzah taswiyah bukan hanya hamzah yang jatuh setelah kalimat sawa. Sawa'un 'alaihim a anzartahum, kan ada hamzah itu. Ini hamzahnya hamzah taswiyah karena datang setelah sawa. Apakah terbatas pada hamzah yang datang setelah sawa? Tidak. Yang dimaksud dengan hamzah taswiyah bukan hanya hamzah yang jatuh atau datang setelah kalimat sawa'un secara khusus, tidak. Kama qad yutawaham, sebagaimana ini terkadang disalahfahami oleh sebagian orang. Hamzah taswiyah adalah hamzah yang datang setelah kalimat sawa, tidak. Balil muradu biha alwaqi'atu ba'da kalimati sawa, bahkan yang dimaksud dengan hamzah taswiyah adalah hamzah yang datang setelah kalimat sawa ataupun kalimat ma'ubali atau la'ubali atau setelah kalimat la'adri atau setelah kalimat la'itasyuri, duhai kiranya saya tahu maknanya. Zaidun qa'im am amrun misalkan. Wa nahwihima, ada yang semisal itu. Ma'wuqui am baina jumlataini, bersamaan dengan am jatuh di antara dua jumlah. Itu. Jadi hamzah taswiyah adalah hamzah yang datang setelah kalimat sawa atau yang semisalnya seperti ma'ubali, wala adri, laita syu'ri. Di sisi lain, am jatuh di antara dua jumlah. Dua jumlah apa? Ismiyah. Atau dua jumlah fi'liyah. Atau dua jumlah yang berbeda. Satu ismiyah, satu fi'liyah. Tapi yang fi'liyah fi ta'wilil mufrad. Ya, pada ta'wilan mufrad. Atau pada dua jumlah yang berbeda, tapi pada ta'wilan mufrad. atau semuanya bisa ini. Saya ulangi, syaratnya yang kedua selain tadi datang setelah kalimat sawa ataupun ma'ubali atau la'adri dan yang semisalnya adalah yang kedua agar am datang setelah ataupun jatuh di antara dua jumlah ismiyah atau dua jumlah fi'liyah atau dua jumlah yang berbeda ismiyah dan fi'liyah yang semuanya pada takwilan mufrad, apakah jumlah ismiyah atau fi'liyah atau mukhtalifain itu pada takwilan mufrad. Apa itu maksudnya jumlah yang dia pada takwilan mufrad? Ayasihu hulul masdari mahallaha, yakni masdar bisa menduduki posisi jumlah, menggantikan posisi jumlah. Contoh, sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum, sama saja atas mereka. Apakah ya, atas mereka orang-orang munafik astaghfarta lahum, apakah engkau memintakan ampun atas mereka atau bagi mereka atau tidak engkau mintakan ampunan bagi mereka. Di sini ada hamzah yang namanya hamzah taswiyah. Astaghfarta, hamzahnya hamzah taswiyah. Kenapa? Karena didahului oleh sawa, kemudian selain itu dia apa? Hamzah taswiyah. Betul. Iya. Kemudian amnya di sini yang kita sedang bahas ya. Iya. Amnya jatuh di antara apa? Dua jumlah. Iya. Amnya jatuh di antara jumlah. Jumlah yang pertama astaghfarta lahum, yang keduanya am lam tastaghfir lahum, lam tastaghfir lahum. Di sini am jatuh di antara jumlah apa? Dua ismiyah atau fi'liyah? Ya, fi'liyah astaghfarta lahum lam tastaghfir lahum. Nah, itu. Ini jumlah yang sebelum am dan yang setelahnya pada takwilan masdar. Apa takwilannya? Istighfaruka wa adamuhu sawa'un. Istighfarmu atau tidak adanya istighfarmu itu sama. Sehingga i'rabnya sawa sebagai apa? Khobar ya muqaddam. Ya, sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum. Mana mubtadanya? Ya. Mubtadanya adalah mubtada yang ditakwil dari apa? Jumlah itu menjadi masdar. Sawa khabar muqaddam dari mubtada yang mafhum dari fi'lihnya. Mubtada ini fahami dari fi'lnya. Takdirnya istighfaruka wa adamuhu sawa. Adanya permintaan ampun darimu atau tidak adalah sama. Wa qala syair, dikatakan oleh penyair, wa lastu ubali ba'da faqdi malikan amautina in am huwa al-ana waqi'un. Aku tidak peduli ini setelah la ubali ya. Ataupun laisa ubali. Saya tidak peduli setelah saya kehilangan Malik, orang yang dia cintai, amautina in am huwal ana waqi', apakah kematian saya sekarang datang ataupun apakah kematian saya masih jauh atau huwa itu kematian saya sekarang datang. Setelah walastu ubali, saya tidak peduli setelah saya kehilangan Malik, apakah kematian saya masih jauh atau kematian saya sekarang datang. Di sini syaitnya mana? Am. Dan di sini amauti hamzanya hamzah taswiyah karena didahului oleh kalimat laisa ubali. Dan amnya di sini berada di antara dua jumlah. Jumlah apa di sini? Ismiyah amauti naun. Anain. Huwal ana waqion. Ini juga ditakwil dengan apa? Masdar. Aila ubali bi bu'di mauti wa wuqu'ihil an. Takwilannya saya tidak peduli dengan jauhnya kematianku atau ataupun terjadinya sekarang. Ya, amauti na'in, na'in bermakna ba'id. Maka ditakwil dengan bu'di mauti am ataupun wa wuqu'ihi al-an. Wal farqu baina am al-waqi'ati ba'da hamzati taswiyati wa baina am allati ba'da al-hamzati allati yutlabu biha ta'yin kama yufiduhu kalamuhum anna al-masbuqata bihamzati ta'yin la taqa illa baina al-mufradaini illa baina mufradaini ghaliba. Sisi perbedaan antara am yang jatuh setelah hamzah taswiyah dan am yang jatuh setelah hamzah yang dituntut dengannya ta'yin, itu hamzah ta'yin, sisi perbedaan antara am ya, yang jatuh setelah hamzah taswiyah dan am yang jatuh setelah hamzah ta'yin, sebagaimana diberikan faedahnya dari ucapan mereka, ataupun sebagaimana faedah yang dihasilkan dari ucapan mereka adalah bahwasanya am yang didahului oleh hamzah ta'yin, am yang didahului oleh hamzah ta'yin, la taqa'u illa baina mufradaini ghaliba, tidaklah jatuh kecuali di antara apa? Dua isim yang mufrad. Seperti tadi, azaidun indaka am amrun, zaid mufrad, amr mufrad. Jadi am yang didahului oleh hamzah ta'yin tidaklah jatuh kecuali di antara dua yang mufrad. Umumnya, ini umumnya. Seperti tadi, azaidun indaka am amrun, zaid mufrad, amr mufrad. Contoh yang lain, a'antum asyadu khalqan amis sama'u. Apakah engkau yang lebih keras, lebih kuat dari sisi penciptaannya atau langit? Lebih susah penciptaannya atau langit? Ataupun lebih keras? Di sini am ya terjadi di antara dua yang mufrad. Yaitu apa dengan apa? Hah, yang mufradnya apa dengan apa? Hah? Antum dengan as-sama mufrad, sama-sama mufrad. Ya, maka di sini amnya apa? Ya, lita'yin. Ai ayyukuma ashad, yani siapa di antara kedua? Siapa dari kalian berdua yang lebih susah atau lebih keras? Atau lebih susah ya, lebih syadid, lebih keras. Wa in adri aqribun am ba'idun ma tu'adun. Contoh yang lain, saya tidak tahu apakah dekat atau jauh sesuatu yang kalian tu'adun, dijanjikan atasnya. Ini juga jatuh am di antara dua yang mufrad, qarib dengan ba'id. Maka di situ amnya litalabi ta'yin. Ai wa ma adri ayyal amrayni al-qurbi wal ba'idi ka'in. Takdirnya adalah wa ma adri, saya tidak tahu. Iya. Ayyul amrayni, mana dari dua perkara, jauh atau dekat yang terjadi? Iya. Hai, itu yang pertama. Jadi am yang jatuh setelah hamzatu ta'yin umumnya datang ya datang di antara dua yang mufrad atau yang kedua ini. Au baina jumlataini laisata fi ta'wilil mufrad, atau dia datang di antara dua jumlah yang tidak pada ta'wilan mufrad. Yang tidak pada ta'wilan mufrad, maksudnya tidak bisa digantikan posisinya dengan masdar. Contoh in adri. Ya, qul in adri aqribum ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada. Katakanlah aku tidak tahu aqribum ma tu'adun. Ya. Sama enggak dengan yang di atas? Ya, beda ya. Beda ya. Apakah dekat sesuatu yang kalian dijanjikan? Atau yuj'alu yaj'alu lahu rabbi amada, rabbku menjadikannya amada, jauh, masih lama ya. Apakah yang kalian dijanjikan itu dekat sebentar lagi terjadi atau masih lama ya. Ai ma adri ayyul amrayni hasilun, yakni saya tidak tahu ya, satu dari dua perkara ini yang mana yang akan terjadi ya. Wal kalamu ma'ahuma ma'aha insya'un li'annahu istifhamun haqiqatan fatasahiku jawaba. Maka kalam bersamanya bersama apa? Bersama am al-masbuqa bi hamzati ta'yin. Itu insya' kalami insya' bukan khabar. Kenapa? Li'annaha istifhamun haqiqatan. Karena kalam bersama hamzati ta'yin itu istifham secara haqiqi. Fatasahiku jawaba, sehingga berhak untuk didatangkan jawabannya. Untuk dijawab. Wahwa ta'yin. Ya, jawabannya adalah ta'yin. Menta'yin. Menyebutkan secara pasti. Satu dari dua perkara yang ditanyakan. Wa min alamatiha. Dan diantara tandanya apa? Am apa? Al-masbuqah. Di hamzati ta'yin. Di antara tanda am yang didahulu adalah hamzatu ta'yin. Nah, hamzatu. Apa? Ta'yin adalah. Antughniya anha wa anil hamzah. engkau bisa mencukupkan dari am dan dari hamzahnya. Seperti pada contoh tadi, Zaidun indaka am amrun. Ya, bisa engkau hilangkan hamzah dan amnya. Zaidun indaka, apa? Berarti apa? Zaidun indak. Ya. Zaidun indak. Ya. Antughniya anha wa'anil hamzah. Engkau bisa mencukupkan dari am dan hamzahnya. Ya. Ay al-istifhamiyah. Yakni engkau bisa mencukupkan dari am dan hamzah istifhamiyahnya. Wa annal masbuqata bi hamzah taswiyah dan am yang didahului oleh hamzah taswiyah la taqa'u illa baina jumlataini fi ta'wilil masdar. Tidaklah jatuh kecuali di antara dua jumlah yang pada ta'wilil masdar. Wal kalamu ma'aha dan kalam bersama am yang didahului oleh hamzah taswiyah khabar adalah khabariyah. Kenapa? Li'anna al-ma'na laysa al-istifham. Karena maknanya bukan istifham. Fala tasahiqu jawaba. Sehingga tidak berhak untuk dijawab. Watusamma am fihima mutasilatan am pada keduanya. Pada am yang bersama apa? Hamzatu ta'yin ataupun am yang bersama hamzah apa? Taswiyah. Disebut dengan am yang mutasilah. Am yang mutasilah bersambung. Kenapa? Li'anna ma qablaha wa ma ba'daha laysaghni ahaduhuma 'anil akhar. Karena apa yang sebelumnya dan yang setelahnya laysaghni ahaduhuma 'anil akhar. Tidak bisa cukup dari yang lain, butuh kepada yang lain. Yang sebelum butuh kepada yang setelahnya, atau yang setelahnya butuh kepada yang sebelumnya. Ah itu. Jadi am pada am yang didahului oleh hamzah istifham dan juga hamzah ta'yin disebut dengan am apa? Mutasilah. Nama yang lainnya wa mu'adilatan. Am mu'adilah. Am mutasilah, il mu'adilah, ma'atuh pada mutasilah. Am mutasilah dan am mu'adilah. Kenapa disebut dengan am mu'adilah? Li mu'adalatiha alhamzata fi ibadati taswiyah fi tsani. Karena am itu mengimbangi hamzah dalam hal faedah taswiyah, penyamaan. Ya fi tsani, pada yang kedua, pada hamzah taswiyah. Ya. Mengimbangi. Ya, dengan am ini. Apa contohnya tadi yang disebutkan? Hamzah taswiyah, sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Di situ amnya mu'adilah lil hamzah, mengimbangi hamzah dalam hal ifadah taswiyah. Taswiyah antara sebelumnya dengan yang setelahnya. Ya, jadi imbang. Ya, sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum, imbang. Wa ifadah tilisifam fil awal. Dan fungsinya untuk mengimbangi am ya dengan hamzah istifham pada yang pertama. Seperti azaidun indaka am amrun. Ya, untuk mengimbangi. Mengimbangi apa? Ifadah tilisifam pada yang sebelumnya dengan yang setelahnya. Ini pada yang pertama, yaitu pada am yang didahului oleh hamzah tuta'yin. Wahia atifatun fihima, dan dia am pada keduanya, pada am yang didahului oleh hamzah istifhamiyah, hamzah ta'yin ataupun hamzah apa? Taswiyah, itu sama-sama sebagai huruf ataf ya pada keduanya. Wa amma am al-munqati'atu fahia al-khaliyatu an dhalika kullih. Adapun am yang berikutnya yang lain, yaitu am al-munqati'ah, am yang terputus. Fahiyal khaliyatu an dhalika kullih, yaitu am yang kosong dari itu semua. Kosong dari makna taswiyah dan istifham. Ya. Wa ma'naha al-idrab, ketika am itu al-munqati'ah, terputus karena tidak didahului sebelumnya oleh apa? Hamzah. Ta'yin yang mengimbanginya dalam apa? Istifham. Terputus dari hamzah apa? Taswiyah yang menghilangkannya dari apa? Pengimbangan dalam masalah apa? Taswiyah, maka maknanya jadi idrob. Maknanya idrob, ya ini bal, seperti bal bahkan. I'rob. Ya, berpaling dari apa yang sebelumnya. Wasummiyat munqati'atan. Dan am ketiga itu, ketika tidak didahului oleh hamzah yang telah disebutkan di atas, disebut dengan am munqati'ah. Kenapa? Liwuku'iha baina jumlataini mustaqillataini. Karena am jatuh di antara dua jumlah yang masing-masing berdiri sendiri. Yang sebelumnya tidak bergantung kepada yang setelahnya. Begitu pula yang setelahnya tidak bergantung pada sebelumnya. Wahia, maka dia ketika itu i'rabnya adalah harfu ibtida'in. Sebagai huruf ibtida' alal asah menurut pendapat yang lebih sahih. Yang dimaksud dengan harfu ibtida' adalah aitubtada ba'da al-jumal. Huruf yang dimulai setelahnya jumlah baru. Fala tadkhulu alal mufradi. Ya, karena amnya ataupun karena di situ. Ya, amnya adalah harfu ibtida'. Maka tidak boleh am masuk kepada yang mufrad. Karena jumlah setelahnya jumlah ibtida'iyah. Harus jumlah. Wali ataf ya, dan tidak boleh diatafkan dengannya karena dia bukan lagi huruf ataf tapi huruf ibtidaiyah. Wa idza waqa'a ba'da mufrad, kalau jatuh setelah am al munqati'ah isim mufrad. Ya, kalau ada setelahnya isim mufrad, padahal kan persyaratnya kalau amnya munqati'ah harus apa? Jumlah. Kalau jatuh datang setelah am yang munqati'ah mufrad, maka kudiro lahu mayutimu bihi jumlatun, ditakdirkan bersama yang mufrad ini sesuatu yang dengannya menjadi sempurna jumlah. Kenapa harus ditakdirkan? Karena tadi kalau amnya munqati'ah harus setelahnya jumlah, kalau mufrad harus ditakdirkan sesuatu yang menjadikannya jumlah. Contoh innaha la ibilun amsha'u amsha'un, sesungguhnya itu semua adalah unta-unta ataupun sya' kambing-kambing. Ah, keliru ya. Sesungguhnya itu semua adalah ibil, bahkan apa? Kambing-kambing. Ya, bahkan itu semua adalah kambing-kambing. Kita dapat di sini setelah am mufrad ya kan, syaun. Mufrad bukan jumlah. Innaha la ibilun. Sesungguhnya itu adalah ibil, unta-unta. Atau itu semua adalah kambing-kambing. Ya. Atau bukan atau, keliru ya. Apa? Bahkan keliru. Idrob arif bahkan. Sesungguhnya itu semua adalah ibil, unta-unta, bahkan itu semua adalah kambing-kambing. Ai, yakni takdirnya adalah bal ahia sya'un. Bahkan apakah itu semua adalah apa? Kambing-kambing gitu. Innaha la ibilun am sya'un, yakni ditakdirkan di situ sesuatu yang menjadikan sya' menjadi jumlah itu mubtada. Ahia sya'un. Ya. Apakah innaha la ibil itu semua adalah unta-unta, bahkan apakah itu semua adalah apa? Kambing-kambing. Jadi idrob, tapi di sini masih ada makna sifham. Sya, ya, ismu jam syatin. Ya. Titik ya. Aibal ahiyya gitu ya. Jadi sirisnya di sini sepertinya. Inna hala ibilun amsya, yani ada yang dibuang di situ. Yani bal ahiyya. Titik sebenarnya. Kemudian sya' ismu jam'i syatun. Ismu jam'i syatin. Jadi sya' adalah isim jamak. Mufradnya sya' dengan ta'. Ya, bakor, bakorah. Thumma hiya qad yakunu lil idrabi al mahad. Kemudian ketika itu, kemudian dia am yang al-munqati'ah, am yang munqati'ah, terkadang dia untuk idrab murni hanya bermakna bal saja tanpa ada istifham di dalamnya. Contoh, am hal tasawi dzulumat wan nur. Mane bal. Bahkan apakah sama antara kegelapan-kegelapan dengan cahaya? Ini di sini dzulumat dijamakkan. Karena jalan-jalan kesesatan banyak, an-nur dimufradkan karena al-haq wahid. Ai bal hal. Makna am hal adalah bal hal. Di sini am munqati'ah semata untuk idrob murni, tidak ada istifham. Istifhamnya dihasilkan dengan hal. Kemudian contoh yang semisal ini adalah ucapan penyair. Wa qawli wa qawlu syair. Falaita sulayma fil manami waji'ati hunalika au fi jannatin am fi jahannana. Atau fi jahannami ya, dalam rangka apa? Qafiyah. Duhai kiranya Sulaima dalam tidurku sebagai waji'ati, teman tidurku. Duhai kiranya Sulaima fil manam dalam tidur sebagai teman yang menemaniku. Hunalik di sana, di tidurku. Au fil jannatin, atau di surga nanti. Am fi jahannam, bahkan. Ya, bahkan di neraka. Ya. Bahkan doji'ati fi jahannam. Ai bal doji'ati fi jahannam. Ya, ini maknanya adalah idrob mahab. Ya, idrob yang mahad ini bal doji'ati, bahkan teman tidurku di jahannam, dalam jahannam. Wa qad taqtadi ma'ahu istifhaman haqiqiyan, terkadang perkonsekuensi ma'ahu bersama idrob am al-munqati'ah, terkadang berkonsekuensi bersama makna idrob istifham. Jadi satu sisi bermakna idrob, sisi yang lain bermakna istifham juga, istifham haqiqi. Contohnya ucapan orang Arab, innaha la'ibilun amsha, itu semua adalah unta-unta, bahkan apakah itu semua adalah kambing-kambing. Aibal ahyasha, ini seperti itu ya. Jadi kalau ammun qati'ah, maka maknanya bisa idrob al-mahab, bisa idrob ma'a al-istifham. Ya, amun qati'ah kapan terjadi? Ketika tidak didahului oleh hamzah ta'yin atau hamzah taswiyah, maka dia rob yang setelahnya sebagai jumlah ibtidaiyah. Kalau datang setelahnya mufrad, maka ditakdirkan sesuatu yang menyempurnakannya menjadi jumlah. Au istifham ingkarian, ataupun istifham istifham ingkari, bukan istifham hakiki yang butuh jawaban. Istifham ingkari enggak butuh jawaban. Contoh makna idrob sekaligus istifham ingkari, amlahul banat, bahkan apa Allah punya anak? Pengingkaran ini pertanyaannya. Ai, saya kasih bal ya. Ai bal alahul banat, bahkan apakah Allah punya anak? Di sini pertanyaannya bukan hakiki, tapi apa? Ingkari. Maknanya Allah tidak punya anak gitu. Kenapa tidak ditakdirkan kepada idrob yang mahab? Idza qudira mahdul idrob lazima itsbatul banatilah. Ya. Dikarenakan seandainya ditakdirkan idrob murni, makna bal secara murni, ini melazimi penetapan adanya banat bagi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu munazzahun an dzalik, sedangkan Allah disucikan dari itu semua. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang tinggalan, ada yang belum paham, atau ada yang salah baca barangkali saya? Ya, yang pertama hamzah apa? Taswiyah. Hamzah taswiyah penyamaan. Ya, di situ bukan pertanyaan. Ya, sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum. Maknanya penyamaan. Ya tadi sama saja. Engkau istighfar memintakan ampun kepada Allah atas mereka atau tidak? Kalau ta'yin istighfar maknanya. Ini ditanyakan apa? Iya kan? Jadi kalau taswiyah ya bukan pertanyaan, maknanya sama saja. Itu juga tadi sama oleh Ustaz Ubali, sama saja. Saya tidak peduli. Ya maknanya bisa juga sama saja ya. Saya tidak peduli setelah saya kehilangan Malik, apakah kematian saya nanti atau sekarang, sama saja. Ya. Dia sudah enggak semangat hidupnya setelah kehilangan Malik. Ya, yang lain, mana yang belum paham? Ya tadi am al-munqati'ah, am al-munqati'ah. Jadi am ada dua, ada am al-muttasilah, yaitu am yang didahului oleh hamzah ta'yin dan hamzah taswiyah, dan am al-munqati'ah yang tidak didahului oleh hamzah taswiyah atau hamzah ta'yin. Dikatakan muttasilah karena yang sebelumnya masih berkait dengan yang setelahnya, juga sebaliknya. Dikatakan amun qati'ah karena masing-masing berdiri sendiri jumlahnya, tidak bergantung satu sama lainnya, sudah sempurna masing-masingnya. Ya, meskipun ada keterkaitan. Ya, ya terjemahnya bisa sama. Ya, apakah? Tapi bukan pertanyaan kan? Seperti tadi, sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum, sama saja. Bagi mereka orang-orang munafik, apakah engkau memintakan ampun atas mereka ataupun tidak memintakan ampun atas mereka? Maknanya apakah sama? Cuma ini enggak butuh jawaban. Ya. Ada yang tadi, Zaidun indaka am Amran, apakah Zaid di sini butuh jawaban? Antum asyaddu khalqan am sama, apakah kalian lebih keras penciptaannya atau langit? Ya. Ini termasuk yang butuh pertanyaan. Ya, saya akan merekam jawab. Ya tentu langit lebih keras. Ya, ya. Kita lanjutkan. Qala al-Mu'tazil rahimahullah wa aw li takhiri aw al-ibahati ba'da al-talab nahwu tazawwaj hindan aw ukhtaha wa jalis ulama wa zuhada aw li-shakki wa li-ibhami aw tafsili ba'da al-khabar nahwu labithna yawman aw ba'da yawm wa inna aw iyyakum nakunu hudan aw nasara. Wa aw mawdu'atun li hadhi shay'ain mahma وتأتي بعد ذلك لأمور فهي لتخير بين المتع أو موضوعة لأحد الشيئين منهما أو موضوعة لأحد الأشياء lihadis syai'ini mubhaman wa tati ma'a dhalika li umurin fahiya li takhir bainal muta'atifaini aw li bahati lahuma bihasbil fi'li aw bihasbi urfi la al-ibahati syar'iyyati wa hiya allati la ilzama fiha bil fi'li wa la haraja fiha bitarki kada qala syamni raddan bihi 'ala ad-dimamini fi qawli innal murada al-ibahata asy-syar'iyyata allati هي أحد الأحكام الخمسة وعلى شمني ما قاله بأن الكلام في معنى أو بحسب اللغة قبل ظهور الشرع وما قاله الدمامين لابد فيه لأن الشرع يبنى فيه ينبني فيه أكثر الأحكام على اللغة ولولا ذلك لما كان الاشتغال بعلم اللغة من المقاصد الشرعية بعد صيغة الطلب وإن لم يكن هناك طلب حقيقة إذ لا طلب في الإباحة والتخيير ثم هي للتخيير أو الإباحة بعد الطلب مطلقا على الأصح أي سواء امتنع الجمع بين ما قبلها وما بعدها كالمثال أو لم يمتنع كالمثال الثاني وقيل هي مختصة بالتخيير امتنع الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه نحو تزوج هندا أو أختها ويعربه تزوج فعل أمر مبني على سكون وإعرابه تزوج فعل أمر مبني على سكون وفاعله مستتر فيه وجوبا تقديره أنت هند مفعول به أو حرف عطف أخت معطوف على ما قبله والمعطوف يتبع المعطوف عليه والمعطوف يتبع المعطوف عليه في إعرابه تبعه في نصبه وعلامة نصبه فتح آخره والهاء في محل جر بالإضافة ومن التخير آيات الكفارة والفدية لأن الجمع وإن أمكان فليس متعلقه الإطعام والكسوة وتحرير اللاتي كل منهن كفارة ولا صيام والصدقة ونسك اللاتي كل منهن فدية بل إن وقع الجمع بينهما وقعت واحدة منهم كفارة أو فدية وكان الباقي قربة مستقلة خارجة عن ذلك وليس الكلام في الجمع من هذه الحيثية فإنه ممكن وإنما الممتنع هو الجمع بينهن على أن كل منهم على أن كل منها هو الكفارة ومختصة بالإباحة حيث جاز الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه نحو جالس العلماء أو الزهادة وإعرابه ظاهر والعلماء في عرف الشرع أصحاب علوم الشرع من تفسير وحديث وفقه وآلاتها كنحو وتصريف وزهاد المتقللون من الدنيا المقبلون على الآخرة من الزهد وهو ترك الشبهات مع ترك الفضول الحلال خوفا من الوقوع في الحرام. Wa'aw, kemudian huruf apa berikutnya aw. Maudu'atun li ahadi syai'aini أو الأشياء مبهما وتأتي مع ذلك لأمور فهي أو diletakkan untuk satu dari dua perkara atau dari beberapa perkara mubhaman dalam kondisi masih mubham وتأتي مع ذلك لأمور selain itu أو juga datang untuk beberapa perkara di antaranya litakhir untuk takhir ya. Jadi au diletakkan untuk satu dari dua perkara atau lebih dari dua dalam kondisi masih mubham. Dan selain itu ataupun bersama dengan itu au juga datang untuk beberapa perkara di antaranya litakhir memberikan pilihan khayyara yukhayyir memberikan pilihan bainal muta'atifaini di antara dua yang saling diatafkan. Awil ibahati atau juga untuk ibahah pembolehan lahuma pembolehan atas dua yang saling diatafkan bihasabil fi'li sesuai dengan fi'ilnya atau bihasabil urfi atau sesuai dengan urf kebiasaan yang berlangsung lal ibahatu syar'iyah dan ibahah yang dimaukan di sini katanya bukan ibahah syar'iyah. Ibahah syar'iyah adalah allati la ilzama fiha bil fi'li wa la haraja fiha bitarki. Kata beliau, ibahah di sini bukanlah ibahah syar'iyah. Yang mana maknanya adalah la ilzama fiha, tidak ada di sana pengharusan untuk dilakukan. Tidak ada pemaksaan ataupun kewajiban untuk mengerjakannya. Wa la haraj fiha, tidak ada dosa padanya untuk ditinggalkan. Ini bahasa syar'iyah, sesuatu yang kalau dikerjakan tidak mengapa dan kalau boleh ditinggalkan tidak mengapa. Bukan itu katanya yang dimaukan. Ya. Bukan bahasa syar'iyah yang maknanya tidak ada pengharusan untuk dikerjakan, tidak ada pula dosa padanya untuk ditinggalkan. Kata qawlahu Asy-Syamni, demikian yang dikatakan oleh Asy-Syamni. Kata Asy-Syamni apa? Al-ibahah di sini bukan bahasa syar'iyah. Radan bihi ala Ad-Damamini fi qawlihi, ini sebagai bentuk bantahan dari Asy-Syamni kepada Ad-Damamini pada ucapan Ad-Damamini yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan al-ibahah di sini adalah ibahah syar'iyah allati hiya ahdul ahkamil khamsah, yang mana ibahah syar'iyah adalah salah satu dari hukum-hukum yang lima. Apa saja hukum-hukum yang lima? Wajib, sunnah, haram, makruh, min mubah. Ini kata Ad-Damamini yang dimaksud dengan al-ibahah adalah salah satu dari hukum yang lima. Dan Asy-Syamni membantahnya, bukan itu yang dimaukan katanya. Wa 'allala Asy-Syamni ma qalahu bi anna al-kalama fi ma'na aw bi hasabi al-lughah qabla dhuhuri syar'i. Asy-Syamni menyebutkan illahnya, alasannya, alasan dari apa yang beliau katakan, yaitu bahwasanya al-kalam, pembahasan tentang makna au bihasa diluah, ini sesuai dengan sisi bahasa, sesuai dengan sisi bahasa. Dan bahasa itu qabla dhuhuri syara', sebelum munculnya syariat sudah ada. Ya, bahasa Arab itu sebelum datangnya Islam. Sehingga digunakan adalah makna ibahah secara bahasa katanya. Bukan secara syariat. Wa maqalahu damamini la bu'da, hanya saja yang diucapkan oleh Ad-Damamini, yang dikatakan oleh Ad-Damamini, yang beliau mengatakan bahwasanya ibahah di sini ibahah syar'iyyah, la bu'da fi, tidak jauh juga. Bukanlah pendapat yang jauh dari kebenaran. Kenapa? Li'anna syar'a yanbani fihi aktsarul ahkami 'ala lughah, karena syariat banyak dari hukum-hukumnya yang dibangun di atas bahasa Arab. Karena syariat turun dengan bahasa Arab, sehingga tidak jauh kalau dikatakan yang dimaksud dengan ibahah dari ibahah syar'iyyah, karena banyak dari hukum-hukum syariat yang dibangun di atas isi bahasa Arab. Walau la dzalika lam kana al-ishghalu bi 'ilmi al-lughati min al-maqasid al-syar'iyyah. Seandainya tidak demikian, yaitu bahwasanya banyak dari hukum syariat dibangun di atas lughah al-arabiyyah, ini saya menyibukkan diri dengan ilmu lughah bukan termasuk tujuan-tujuan syariat. Tapi ternyata mempelajari lughah termasuk tujuan-tujuan dari syariat yang dituntut untuk kita mengerjakannya atau mempelajarinya. ba'da sighati talab, atau fungsinya takhir, memberikan pilihan atau ibahah, pembolehan setelah sighah talab, setelah sighah talab, tuntutan. Wa in lam yakun hunaka talabun haqiqatan, meskipun di sana tidak ada talab yang hakiki, tuntutan yang sifatnya hakiki. Kenapa? Idla talaba fil ibahati wa takhir, karena pada pembolehan dan memberikan pilihan tidak ada di situ talab, tidak ada talab pada pembolehan dan takhir. Ya, silakan kamu misalkan duduk bersama Zaid atau Amr. Di sini ada talab. Ya, tapi enggak hakiki karena pembolehan, silakan kamu duduk sama Zaid atau Amr. Ya kan? Kalau mau duduk silakan, kalau enggak juga silakan kan seperti. Jadi talabnya tidak hakiki. Ya. Sifat ini meskipun tidak ada di sana talab yang hakiki, karena talab pada ibahah dan takhir itu ya, ataupun tidak ada talab pada ibahah dan takhir pembolehan, ada talab enggak memberikan pilihan. Tsumma hiya li takhir aw li ibahah ba'da talabi mutlaqan 'ala al-ashah, kemudian dia au faedahnya li takhir, untuk memberikan pilihan ataupun pembolehan. Ba'da talab, setelah talab, mutlaqan 'alal ashah, secara mutlak menurut pendapat yang lebih sahih. Jadi menurut pendapat yang lebih sahih bahwasanya au itu untuk takhir ataupun ibahah. Ya. Yakni sawa'un imtana al-jam'u baina ma qablaha wa ma ba'daha kal mithali aw lam yamtani' kal mithali tsani. Maknanya bahwasanya au untuk takhir atau ibahah setelah talab secara mutlak adalah sama. Apakah imtana al-jam'u, terhalang pengumpulan antara al-mutaatifaini, yaitu apa yang sebelumnya dengan setelahnya, sebagaimana dalam contoh. Ya. Apa dalam contoh yang terhalang untuk dikumpulkan yang sebelumnya dengan yang sudahnya? Tazawwaj hindan au ukhtaha. Ini disebut dengan apa? Takhir atau juga ibahah. Meskipun di situ apa? Terhalang untuk dikumpulkan. Awalam yamtani' kal mithali tsani, ataupun tidak terhalang untuk dikumpulkan kedua-duanya. Seperti contoh yang kedua itu apa? Jalis al-ulama wa zuhad. Jadi boleh dikatakan takhir ataupun ibahah dua-duanya. Ya. Meskipun pada yang pertama terhalang untuk dikumpulkan, adapun yang kedua bisa dikumpulkan, ya kan? Yang sahih katanya. Waqila, tapi ada aja yang berpendapat dengan pendapat yang lain bahwasanya au mukhtasa bitakhir, dikhususkan untuk takhir. Inim tanal jam'u, kalau terhalang untuk dikumpulkan, bainal ma'tuf wal ma'tufi alaih, antara ma'tuf dan ma'tuf alaih, itu pada tazawwaj hindan au ukhtaha. Ini takhir kata sebagian yang lain. Kenapa? Karena terhalang untuk dikumpulkan antara hind wal ukht fi azawaj. Nahu, contoh tazawwaj hindan au ukhtaha, nikahi hindun atau saudarinya. I'rabnya tazawwaj fi'lu amrin mabniun ala sukun wa fa'ilun musatirun fi wujuban taqdiru anta. Hindan maf'ulun bih au harfu 'athfin, ukhta ma'tufun ala ma qabla wal ma'tuf yatba'ul ma'tuf 'alayhi fi i'rabih tabi'ahu fi nasbi wa 'alamat nasbi fatu akhirih wal ha fi mahall jar bil idafah. Wa min at-takhir, dan termasuk takhir adalah yang dirujukkan oleh Asy-Syarih. Takhir itu bagaimana? Umum atau dikhususkan? Umum ya. Apakah bisa dikumpulkan ataupun tidak bisa dikumpulkan? Yang dilemahkan oleh beliau musannif apa? Pendapat yang mengatakan bahwasanya takhir itu khusus apabila dilarang untuk dikumpulkan. Iya kan? Wa min at-takhir, dan termasuk dari takhir, ayat al-kafarati wal fidyah, ayat tentang kafarah, kafaratu yamin dan fidyah. Ya. Ini juga masuk takhir katanya. Kok bisa, padahal kafarah kan pilihan. Salah satunya saja kan. Kalau enggak ngasih makan ini. Ya. Demikian pula apa? Fidyah. Kan pilihan satu, salah satunya gitu. Ada yang mengatakan urut (tuh) Lian al-jama' karena pengumpulan wa in amkan meskipun mungkin. Falaysa muta'aliquhu al-it'amu wal-kiswatu wa tahriru allati kullun minhunna kafaratun. Ya, meskipun bisa dikumpulkan semuanya dari macam-macam atau jenis-jenis kafarah ataupun jenis-jenis fidyah, tapi tidaklah berkaitan dengan semuanya, it'am, kiswah, tahrir, yang mana masing-masingnya itu sebagai kafarah. Ya, tidak harus ya, ataupun tidak berkaitan dengan seluruhnya, tapi salah satunya gitu. Wala siyam wa shadaqah wa nusuk allati kullun min huna fidyatun. Ya. Tidak pula pengumpulan ini meskipun mungkin ya berkaitan dengan seluruhnya. Siyam, shadaqah, nusuk yang mana masing-masingnya cukup sebagai fidyah. Bal in waqa'a al-jam'u, bahkan jika terjadi pengumpulan dikerjakan semua jenis kafarah ataupun fidyah, ya. Waqa'at wahidah, yang terjadi hanya satu gitu meskipun dikerjakan semua juga. Tapi kalau dikerjakan semua masih mungkin gitu. Ya kecuali kalau dia hulu ya enggak boleh juga ya. Harusnya satu dikerjakan semua. Tapi kalau dia kepengen loh kurbah untuk istilahnya pendekatan diri kepada Allah biar dapat pahala misalkan. Ya, kalau dia hulu menyangka harus semuanya ya enggak sesuai dengan syarat juga. In waqa'a al-jam'u, seandainya dikerjakan seluruhnya, waqa'at wahidah, maka yang terjadi cuma satu, iya kan? Wahidatun minhunna kafarah, ya. Bal in waqa'a al-jami' bainahuma waqa'at wahidatun minhunna kafaratan aw fidyatan, bahkan seandainya terjadi semuanya, semua macam kafar dikerjakan semua, it'amu al-miskin dikerjakan, kiswah juga dikerjakan, tahrir juga dikerjakan, kemudian pada fidyah siam dikerjakan, sodako dikerjakan, nusuk juga dikerjakan, kalau seandainya semua dikerjakan, yang waqa'at yang terjadi itu cuma satu, sebagai kafaronya cuma satu ataupun sebagai fidyahnya cuma satu. Wa kana al-baqi, sisanya bagaimana? Qurbah mustaqillah kharija an dzalik, sebagai qurbah, ibadah yang tersendiri, pendekatan yang tersendiri keluar dari fidyah ataupun kafarah. Maksudnya paham ya? Ya. Contoh dua ayat kafarah ini fidyah untuk takhir. Meskipun kata beliau ini mungkin dikumpulkan, ya. Kenapa? Karena meskipun dikumpulkan tetap yang dianggap satu gitu. Tetap yang dianggap satu. Ya. Walaisal kalamu fil jama' min hadhil haythiyah fa innahu mumkin. Ya. Walaisal kalamu fil jama' min hadhil haythiyah fa innahu mumkin wa innahu mumkin wa innama al mumtani' huwa al jama' bainahunna ala anna kullan min huna huwa al kafarah. Hanya saja al-kalam fil jama', pembahasan tentang al-jama', pengumpulan, tidaklah dari sisi ini. Ya. Karena sisi ini mungkin, ya mungkin untuk didatangi semua. Wa innamal mumtani, hanya saja yang terhalang, huwal jama' bainahunna, pengumpulan antara semua jenis-jenis tadi, ala anna kullan minhumah huwal kafara, atas dasar semua sebagai kafara semua. Enggak. Ya. Tapi salah satunya saja. Walaisal kalam fil jam'i min hadhil haythiyah, pembahasan tentang al-jama', pengumpulan, bukanlah di atas sisi ini. Ya, di atas sisi ini. Karena sesungguhnya sisi ini mungkin terjadi. Hanya saja yang terhalang adalah pengumpulan antara seluruhnya dengan meniatkan bahwasanya masing-masingnya itu sebagai kafarah semua, tidak. Ya, intinya tadi. Ya, meskipun dalam contoh kafarah dan juga fidyah, kata beliau mungkin, ya mungkin untuk dijamak, tapi tetap dikatakan takhir karena yang diterima satu gitu. Adapun yang lainnya ya meskipun mungkin dikerjakan, tapi bukan dari sisi kafarah ataupun fidyah. Kalau pada contoh tazawaj hindan aukhtah mungkin gak nih? Gak mungkin kan ya? Gak mungkin. Kalau kayak tadi kata beliau ini mungkin katanya. Wa mukhtasatun bil ibahah, dan dikhususkan au untuk pembolehan, haitsu jazal jam'u baina al ma'tufi wal ma'tufi alaih, kapan saja boleh dikumpulkan antara ma'tuf dan ma'tuf alaih. Ketika boleh dikumpulkan antara ma'tuf dan ma'tuf alaih, maka ini khusus untuk ibahah. Contoh jalisil ulama'a awi zuhada, bermajlislah dengan para ulama ataupun orang-orang yang zuhud, ya. Di sini bisa dikumpulkan antara mujalasatul ulama wa mujalasati az-zuhad. Maka au di sini lil ibahah, mukhtasah bil ibahah. I'rabnya zahir, i'rab jelas ya. Jalis fil madhi, fa'il mustatir fihi, wujuba an takdur anta lil ulama ful au harf athf, az-zuhada ma'tuf. Wal ulama fi 'urfi syar'i ashabu 'ulumi syar'. Adabul ulama maknanya menurut uruf kebiasaan syariat ataupun istilah syariat adalah ashabu ulumi syar'i, orang-orang yang memiliki ilmu syariat berupa tafsir, hadis, fiqih dan alat-alatnya seperti nahu dan juga sharaf. Wazuhad, sedangkan orang-orang zuhud adalah mereka yang muqalliluna min dunya. Ya. Al-muqalliluna min dunya. Apa al-muqalliluna min dunya? Ya sederhana lah, berpas-pasan aja dalam dunia. Al-muqbiluna alal akhirah, dan mereka bersemangat kepada akhirat, menghadap kepada akhirat. Ya. Dan az-zuhad diambil kata az-zuhad, maknanya tarku syubhat, meninggalkan syubhat. Ma tarki fudulil halal, disertai dengan meninggalkan perkara halal yang berlebih. Khaufan minal wuku'i fil haram, karena takut terjatuh kepada yang haram. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Hah? Iya, kalau kan ada dua pendapat. Kata beliau takhir atau al-ibahah. Bisa dibawa kepada takhir dan ibahah sekaligus. Ketika datang setelah tolab, boleh dikatakan takhir, boleh juga ibahah ketika datang setelah tolab. Meskipun ada pendapat yang lain, tapi dikatakan qila di sini seperti dilemahkan ya. Sepertinya dilemahkan. Sehingga pada dua contoh tadi, tazawwaj hindan au ukhtaha, sama-sama bisa dikatakan apa? Litakhir atau ibahah. Iya. Tazawwaj hindan au ukhtaha. Demikian pula jalis al-ulama awi zuhad. Iya. Iya, enggak mesti di sini menggabungkan. Ya, di sini kan enggak boleh penggabungan, enggak boleh kan tazawwaj hindan au ukhtaha. Meskipun enggak boleh, ya boleh dikatakan ibahahnya. Silakan kamu nikahi hindun ataupun ukhtaha. Ya meskipun enggak boleh itu dikumpulkan gitu. Iya. Tapi boleh dalam penamaan dikatakan di situ apa? Litakhir ataupun ibahah. Begitu pula contoh jalis dari ulama awi zuhad. Bisa dikatakan takhir juga ibahah. Meskipun sebagian ada yang mengkhususkan kalau takhir itu ketika tidak bisa dikumpulkan seperti contoh ini. Gitu. Tapi yang disebutkan pertama kan seperti itu boleh dikatakan takhir ataupun ibahah. Sifami. Ini enggak masalah kalau dikatakan ibahah juga. Silakan kamu, ini kan membolehkan. Silakan kamu kalau enggak nikah juga enggak apa-apa, ya kan? Silakan kamu menikahi hidup atau putusnya. Kalau enggak nikahi enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Cari yang lain misalkan. Ya. Tanbih saya baca saja. Ma dzukira min kauni aw ba'da talab li ta'khir aw li ibahati mukhtasun bit talab bi sighatil amr. Apa yang telah disebutkan dari keberadaan au setelah talab dan takhir ataupun ibahah dihususkan dengan talab dengan sigha amr ya, adalah saya ulangi ma dzukira min kauni aw ba'da talab li ta'khir aw bil ikhtisas mukhtasun bit talab bi sighatil amr ya. Apa yang telah disebutkan dari keberadaan au yang datang setelah tolab untuk takhir ataupun ibahah ini dihususkan dengan tolab dengan siro amr saja. Ya, tazawwaj kan amr. Jalis amr. Sironya harus amr, bukan hanya maknanya tolab. Idza kunul ma'na hina idzin 'ala man'il jam'. Dikarenakan maknanya ketika itu adalah larangan dari mengumpulkan. Wadhalika fi takhir, ini pada takhir. Ya. Tapi yang masyhur seperti itu ya. Kalau tidak boleh dikumpulkan takhir. Kalau boleh dikumpulkan ibaha, ya enggak apa-apa kita ambil ini. Lebih jelas juga ya. Beliau juga di sini demikian setelahnya. Idza yakunul ma'na hina idzin, dikarenakan makna setelah itu adalah larangan dari pengumpulan keduanya. Wadhalika fi takhir, ini pada takhir. Ya. Untuk membedakan gitu ya, untuk membedakan antara yang bisa dikumpulkan dengan yang tidak bisa dikumpulkan dengan takhir dan ibahah. Wa dzalika fi takhir, ini pada takhir. Au 'ala man'il khulwi minal ma'muri bih. atau larangan dari kosong dari apa yang diperintahkan. Ya, pada contoh jalis ala ulama Abi Zuhad ini apa ini? Mana al-hulu, dilarang kosong, silakan kamu duduk bersama ulama itu sudah, jangan sampai kosong gitu, enggak mau duduk sama ulama, enggak mau sama Zuhad gitu kan. Ya. Saya ulangi, iz yakunul makna, dikarenakan maknanya ketika itu dengan talab, ketika dengan talab dengan Syekh Amr adalah larangan dari mengumpulkan pada takhir ataupun larangan dari mengosongkan apa yang diperintahkan untuk dikerjakan. Ya. Wa dzalika fil ibahah, ini pada ibahah. Ya, li'annahu idza lam yujalis ahada hadzaini sinfaini lam yakun atiyan bil ma'muri bih amr ibahah. Karena seseorang apabila dia tidak mau duduk bersama salah satu dari dua golongan ini, zuhad ataupun al-ulama, maka dia lam yakun atiyan, belumlah dia mengerjakan apa yang diperintahkan atasnya dari perintah yang sifatnya ibahah, pembolehan. Wa amma baqiyatu aqsami talab, adapun macam-macam talab yang lainnya, ya, fal istifham ya la ya'rid fihi syai'un min ma'an min al-ma'ani al-madhkura, maka di antara istifham ini juga talab kan, istifham tidak masuk padanya pada pembahasan ini. La ya'rid fihi syai'un min al-ma'ani, tidaklah masuk padanya sesuatu dari makna yang telah disebutkan. Makna yang telah disebutkan apa? Takhir atau ibahah. Contoh Zaidun indaka au Amr. Apakah Zaid di sisi ataupun Amr? Enggak ada di sini apa? Mana ibahah ataupun apa? Takhir. Wa tahdhib, tahdhib dorongan kal Amr. Ini seperti Amr dia. Fi ihtimalil ibahati au takhir. Pada cakupannya kepada makna ibahah dan takhir. Contoh halla tata'allamu al-fiqha awin nahwa. Ayolah engkau pelajari fiqih ataupun nahwu. Nah, tahdid seperti amr ya. Dalam hal cakupan maknanya kepada ibahah ataupun takhir. Wa halla tatazawwaj hindan aw ukhtaha. Wa tamanni ibn tamanni qala radhi al-zahir fihi jawazul jam'a. Kata radhi yang zahir pada tamanni adalah boleh untuk dikumpulkan. Bainal muta'atifaini. Idzil ghalibu 'adatan anna man tamanna ahadahuma la yunkar husuluhuma ma'an. Nahu laita li farasan aw himara. Karena kan umumnya idzil ghalib, karena secara umum 'adatan biasanya adalah man tamanna, orang yang dia mengangan-angankan salah satu dari kedua yang saling diathafkan, dari dua yang saling diathafkan, la yunkar husuluhuma ma'an, tidaklah diingkari untuk keduanya bisa terjadi. Ataupun la yunkar. Tafsir la yunkar ya. Contoh laita li farasan aw himara. Duhai kiranya saya punya kuda ataupun keledai. Mungkin enggak kalau dia punya dua-duanya? Ya mungkin gitu. Bisa digabungkan bisa. Thumma alam annahu lamma kathara isti'malu aw fil ibaha allati ma'naha jawazul jam'i jaza isti'maluha bi ma'nal waw. Kemudian kita hulah bahwasanya karena banyak penggunaan aw untuk makna ibahah, karena banyaknya penggunaan aw untuk makna ibahah, yang mana ibahah ini maknanya adalah jawazul jam'i, boleh untuk dikumpulkan. Bainal muta'atifain jaza isti'maluha bi ma'nal waw, maka boleh untuk au digunakan pada mana wawu. Contoh wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna au abaihinna au abai bu'ulatihinna. Janganlah mereka kaum wanita menampakkan perhiasan-perhiasan mereka kecuali kepada suami-suaminya, kepada suaminya ataupun bapak-bapak suaminya ataupun apa? Ataupun kepada bapak-bapaknya sendiri ataupun bapak-bapak suaminya. Di sini menggunakan apa? Au pada makna wawu. Kenapa? Ya karena tadi banyak sekali au digunakan pada makna ibahah. Makna ibahah adalah ya pengumpulan tadi. Seperti wawu kan pengumpulan jamak. Al-ayata qalahu Ibnu Malik taba'an lis-Sirafi. Ini diucapkan oleh Ibnu Malik karena beliau mengikut pendapatnya As-Sirafi. Fa innahu qala fi syarhi kitab Sibawai, sunnya beliau As-Sirafi berkata ketika dalam syarahnya, fi syarhi kitabi Sibawai, ketika mensyarah ya kitabnya Sibawai, Wa mimma taqaw fihi al-waw bima'na aw ma kana min at-takhir bima'na al-ibahah. Fa innaka idza qulta jalis al-hasana wa ibn sirin bil waw fa ila al-jam'i baina al-muta'atifain fi ma'na al-amil wa hiya ibahatu al-mujalasati kana qila abahtu laka mujalasatahuma wa man ubihat lahu al-mujalasatu lam talzamhu wa lam yamtani' alayhi ifradu ahadihima wa al-jam'u bainahuma li anna ma'na كون الشيء مباحا أنه يستوي طرفاه فعلا وتركا ولا حرج فيه وإذا دخلت عليه لأنه يمتنع فعل الجميع. Di dalam syarah terhadap kitab Sibawai As-Sirafi mengatakan mimma taqaw fihi al-waw di antara wawu yang jatuh pada makna au adalah di antara wawu dengan makna au ataupun au bermakna wawu maka na min at-takhir bi ma'na al-ibahah apa yang dia bermakna takhir khususnya ibahah pembolehan fa innaka idza qulta sesungguhnya engkau apabila engkau mengatakan jalis al-hasan wa ibn sirin ya sekarang ya di antara wawu yang jatuh dengan makna au adalah maka na min at-takhir adalah apa yang dia bermakna takhir memberikan pilihan bi ma'na ibahah itu dengan makna ibahah. Sesungguhnya engkau apabila engkau mengatakan jalis al-hasana wa ibn sirin bermajlislah dengan al-hasan ya, ataupun ibn sirin bil waw dengan waw fahiyalil jam'i baina al-muta'atifaini maka di sini untuk mengumpulkan antara dua yang saling diatofkan al-hasan dan ibn sirin fi makna al-amil dalam makna amil itu jalis mujalasah wahuwa ibahatu ya ini maknanya ini mana ambilnya wa huwa ibahatul mujalasati yaitu diperbolehkannya untuk bermajlis dengan keduanya kaannahu qila seolah-olah dikatakan dengan ucapanmu tadi ya jalis al-hasana wa ibn sirin seolah-olah dikatakan kepadamu olehku abahtu laka mujalasatahuma saya bolehkan bagimu untuk duduk dengan keduanya bermajlis dengan keduanya wa man ubihat lahul mujalasah orang yang diperbolehkan baginya bermajlis lam talzamhu ini tidaklah mengharuskan dia untuk mengerjakannya walam yamtani alaihi dan tidak pula yamtani menghalanginya untuk ifrad ahadihima memilih salah satunya wala jama' bainahuma juga tidak terhalang untuk mengumpulkan dua-duanya waman ubihat lahul mujalasah la talzamhu siapa yang diperbolehkan untuk bermajlis la lam talzamhu maka ini tidak mengharuskan dia untuk bermajlis misalkan harus walam yamtani alaih juga tidak terhalang bagi dia untuk memilih salah satunya akhirnya berarti boleh untuk memilih satunya walal jama' bainahuma juga tidak terhalang untuk dia mengumpulkan kedua-duanya ini boleh untuk mengerjakan keduanya tidak harus dia bermajlis dengan keduanya ya tidak boleh tidak harus apa boleh pula untuk dia memilih salah satunya ataupun kedua-duanya. Ya. Lianna ma'na kauni syai mubahan, kenapa? Karena makna sesuatu itu diperbolehkan annahu yastawi tarfah, bahwasanya sama saja dua sisi, yaitu sisi mengerjakan dan sisi meninggalkan. Ya, sama gitu. Mubah sih sama dua sisinya. Sisi dikerjakan ataupun ditinggalkan sama. Wala haraja fihi dan tidak ada dosa padanya. Tidak ada kesalahan padanya. Jika ditinggalkan. Wa idza dakhalat alaihima la annahiyatu imtana fi'lul jami' nahu fala tuti' minhum athiman aw kafura. Ya, sampai asyak tanggung. Apabila masuk kepadanya kepada apa? Au la nahiyah maka imtana fi'lul jami' terhalang untuk bisa mengerjakan dua-duanya. Contoh fala tuti' minhum athiman aw kafura. Janganlah engkau taat mentaati mereka yang suka berbuat dosa ataupun yang suka berbuat kufur. Aila tuti' wahidan minhum, yakni jangan kau taati salah satu dari keduanya. Li'anna la tadkhulu lin-nahyi amma kana mubahan. Li'anna la karena la tadkhul. Tidaklah masuk lin-nahyi amma kana mubahan, tidak masuk untuk melarang sesuatu yang tadinya mubah. Wa kadza hukmun nahyi ad-dakhilati ad-dakhili 'ala at-takhir. Fa'au fil ayah laisat bima'na waw bal baqiyah ala wajihah lil ibahah wa ta'mim. Lam yaji' minha wa innama ja'a min jihatin nahyi alladhi fihi bima'na nafi. Ya, cukup dulu lah insyaAllah. Kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Diulang dari penjelasan ini. Fala tupi' minhum asiman aw kafur. Atau sebelum diakhiri, barangkali ada yang mau disampaikan, ada yang tertinggal, ada yang belum paham. Ya. Takhir dan ya itu sih tergantung condongannya. Silakan antum ya. Kalau yang selama ini kita ketahui di dalam tuhfa bagaimana itu? Kalau tidak boleh dikumpulkan takhir ya. Kalau boleh dikumpulkan apa? Ibahah. Tapi disebutkan di sini sama saja ya. Boleh dinamakan takhir dan ibahah. Apakah bisa dikumpulkan atau tidak? Ya, ya silakan antum memilih. Ya. Merujikan yang mana lah. Ada yang lain? Ya kalau tidak ada, maka kita coba sampai di sini. Ya subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.